takkan pernah indah tanpa bintang-bintang. Begitupun hatiku tanpamu. Sekian lama kita harus terpisah demi waktu. Ku jalan. Malam sepi menggelitik jiwa.